Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Sebagaimana telah disampaikan pada sesi terdahulu, bahwasannya perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia dimulai ketika awal tahun 90-an melalui beberapa orang yang mereka pulang dari Pakistan, Afghanistan, atau pulang dari menuntut ilmu di Saudi. Selain nama-nama yang disebutkan pada sesi pertama tadi, juga ada nama-nama lain untuk wilayah Jawa Timur seperti Ainur Rafiq Gufron. Dan nama-nama lain yang mereka turut juga di dalam berkiprah mendakwahkan yang saat itu mereka sebut sebagai dakwah as-salafiyah. Ini merupakan masa-masa perintisan dari perjalanan dakwah as-salafiyah di Indonesia. Dan pada masa itu, khususnya di Pulau Jawa, Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islami Tengaran Salatiga adalah merupakan basis dari penyebaran pemahaman salaf pada waktu itu. Di situ ada beberapa asatidah yang waktu itu menyampaikan dakwahnya. Sebagaimana disebutkan tadi, ada Ja'far Matalib, ada Yusuf Uthman Ba'isa, ada Muhammad Wujud, dan ada yang sampai sekarang bersama kita, yaitu Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sewed, ada Farik Anus, dan yang lainnya. Dari Pondok Pesantren inilah banyak dilahirkan tenaga-tenaga dai, dan kemudian setelah timbul permasalahan sehingga kemudian dari pihak pengelola, dalam hal ini adalah pengurus Al-Irsyad, untuk kemudian mengganti mudir yang saat itu dipegang oleh Ja'far Umar Talib, kemudian digantikan oleh Yusuf Uthman Ba'isa. Setelah keluar dari Pondok Pesantren Al-Irsyad tersebut, kemudian mendirikan Yayasan Ihya Ussunnah, dan kemudian merintis berdirinya Pondok Pesantren di Degolan. Dari Pondok Pesantren Ihya Ussunnah Degolan ini kemudian lahir para duat yang hingga sekarang masih istiqamah di dalam menyampaikan dakwah salafiyah. Maka perjalanan dakwah mulai nampak beriak, nampak gelombang ketika dalam sebuah acara, dalam sebuah acara i'tikaf di Masjid Ponpes Al-Irsyad, Yusuf Uthman Ba'isa menyampaikan tentang prinsip muwazanah di dalam dakwah. Al-muwazanat bainal hasanat wa sayyiat. Prinsip ini pada intinya dalam menilai seseorang hendaknya mempertimbangkan pula kebaikan-kebaikan dari para pelaku bid'ah. Jadi tidak semata menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Bila tidak berimbang di dalam menyebutkan kejelekan dan kebaikannya, artinya hanya yang disebutkan itu cuma kejelekan-kejelekan saja, maka sikap seperti itu adalah merupakan sikap berbuat zalim, sikap tidak adil. Ini dasar dari pemahaman muwazanah. Jadi orang itu kalau menilai, dikatakan fulan ahlul bidah melakukan kesalahan begini-begini, jangan cuma kesalahannya yang disebut, dia juga punya kebaikan. Nah, kebaikan itu pun harus disebutkan pula. Ini prinsip muwazanah. Dan prinsip ini disampaikan oleh Yusuf Uthman Ba'isha. Apa akibat daripada prinsip ini? Sebelum itu, kata Yusuf Ba'isha, bahwasanya dakwah Islamiyah dapat dilancarkan dengan cara mengambil kebaikan harokah ikhwanul muslimin dalam perkara tanzim, pengorganisasian. Dari jamaah tabligh bisa diambil dalam hal sikap hikmah di dalam dakwah. Dan dari salaf bisa diambil dalam hal akidah. Ini prinsip muwazanah. Jadi karena prinsip muwazanah ini, maka bisa digabungkan dari ikhwanul muslimin mana yang baik. Oh, masalah tanzim, cara berorganisasinya ditiru. Dari jamaah tabligh apa yang ditiru, hikmahnya lembut ini, ah itu diambil. Dari salaf apa, akidahnya kencang, bagus, wah itu yang diambil. Nah, dari nanti dari mana lagi diambil. Ini hal ini bisa terjadi ketika prinsip muwazanah berlaku. Sehingga apa? Sehingga akan berdampak, akan mengakibatkan seseorang memuji, menyanjung, membela tokoh-tokoh dari mereka yang tidak patut untuk diambil ilmunya. Mereka ahlul bidah, mereka dari kalangan hizbiyun. Ini dampak daripada pemahaman atau prinsip dari muwazanah itu. Sehingga dengan demikian orang akan menganggap sah-sah saja memfigurkan Hasan al-Banna seorang sufi. Maka seseorang sah-sah saja yang kemudian akan memfigurkan Said Qutb yang sudah jelas mencela sahabat dan memiliki pemahaman-pemahaman sesat lainnya dan tokoh-tokoh yang lainnya. Sehingga dengan demikian umat akan memiliki pemahaman agama yang dipenuhi dengan berbagai syubhat, memiliki pemahaman agama yang tidak lurus sesuai dengan yang diajarkan oleh salafunas saleh. Dan itu berarti menganggap bahwasannya dakwah salafiyah, dakwah yang dilakukan oleh para salafunas saleh, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam berdakwah, sehingga harus comot sana, comot sini. Seakan para ulama salaf adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang parsial, sehingga harus disempurnakan dari berbagai kelompok-kelompok ahlul bidah. Ini adalah bentuk dampak dari prinsip muwazanah yang akan merusak daripada pemahaman agama seseorang, yang akan mencederai keselamatan agama seseorang. Padahal prinsip muwazanah ini yang harus menyebutkan, yang tidak semata-mata menyebutkan kejelekan dan harus menyebutkan kebaikannya pula, adalah prinsip yang bertentangan dengan apa yang selama ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya misalnya di dalam Alkitab was sunnah banyak nas-nas yang memutlakkan tentang ketercelaan Yahudi dan Nasara. Dan di dalam mencela Yahudi dan Nasara tidak ada di dalam hal tersebut prinsip muwazanah. Tidak disebutkan yang demikian ini. Sebagaimana misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan jangan kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan jangan kalian sembunyikan al-haq itu sedangkan kalian mengetahui. Ini adalah bentuk celaan terhadap Bani Israel yang memang memiliki sifat suka menyembunyikan al-haq, mencampur adukan al-haq dengan al-batil, dan tidak disebutkan kebaikan-kebaikan Bani Israel. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'murunan nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Apakah engkau perintahkan manusia berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian, dan kalian sementara kalian membaca Alkitab, apakah kalian tidak berpikir? Ini pun merupakan bentuk teguran celaan terhadap Bani Israel. Dalam hadis pun demikian, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'im masajid. Allah melaknat orang atas orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka menjadi masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknatullah 'alal yahud wan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk celaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kebaikan Yahudi dan Nasara. Demikian juga misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita sahabiah yaitu Fatimah bintu Qais. Ketika mengadukan perihal ada orang yang mau mengkhitbah, dan karena keperluan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sisi-sisi tertentu yang harus diketahui oleh seorang wanita, dan itu merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kekurangan, keterbatasan dari orang yang melamar kepada wanita tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu wa amma Abul Jahm fala yad'u 'asahu an 'atiqihi. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Adapun Muawiyah, maka ia adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki harta. Tidak ada padanya harta. Dan Abul Jahm adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan sisi keutamaan sahabat ini, sisi kebaikannya. Demikian juga ketika kasus Hindun bintu Utbah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang suaminya. Yang dikatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Sufyan, suaminya Hindun, adalah seorang suami yang pelit. Ini merupakan bentuk yang tidak lantas kemudian disebutkan kebaikannya, kekurangannya yang disebutkan. Dan Abu Sufyan tidak memberikan kepadaku dan kepada anaknya nafkah yang mencukupi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yafiki wa waladak. Ambil oleh engkau hartanya yang sekiranya mencukupi bagi dirimu dan anak-anakmu. Pengaduan yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang sifat kurang yang ada pada diri Abu Sufyan, dan tidak kemudian disebutkan kejelekan. Di sini tidak tersebutkan tentang muwazanah. Jadi dari beberapa gambaran ini bahwasannya prinsip muwazanah yang digambarkan oleh Yusuf Uthman Ba'isa pada waktu itu adalah merupakan salah satu bentuk prinsip yang menyimpang dari manhaj salaf. Dari situlah kemudian timbul rudut, bantahan-bantahan terhadap prinsip al-muwazanat bainal hasanat was sayyiat ini. Ini pada awal mulai dakwah as-salafiyah ini masuk fase penyaringan tasfiyah, mulai orang-orang yang di dalam dirinya ada mauqif berbagai macam syubhat mulai muncul ke permukaan. Dan kondisi demikian lebih dikuatkan lagi dengan perilaku. Apa bentuk perbuatannya? Kemudian menjalin hubungan dengan Jum'iyah Ihya Uturaq yang bermarkas di Kuwait. Yusuf Uthman Ba'isa menghubungkan dakwahnya dengan Ihya Uturaq. Bahkan sampai Abdurrahman Abdul Khaliq datang ke pondok pesantren Al-Irsyad di Tengaran untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap para duat yang waktu itu dikumpulkan, sengaja dikumpulkan. Nah, ini di antara bentuk perbuatan yang menggambarkan tentang keadaan atau kondisi sehingga kemudian dari sini tergambar mauqif yang sebenarnya yang ada pada diri Yusuf Uthman Ba'isa. Karena jalinannya dengan Ihya Uturaq yang datang ke Indonesia dengan program membagi-bagikan harta, membagi-bagikan dolar, bertameng dengan membagi-bagikan bangunan masjid, maka kemudian mereka terus bergerilya untuk merebut para duat dan para mad'u dari kalangan salafiyin, sehingga kemudian terjadilah pemisahan bainal haq wal batil waktu itu. Karena Yusuf Ba'isa memang menampakkan secara jelas dan bersama mereka maka kemudian dakwah salafiyah lebih dipusatkan ke arah kota Yogyakarta. Dari situ sudah mulai terpisah. Nanti di Yogyakarta pun demikian. Yang awalnya satu yayasan, Yayasan Ihya Ussunnah di Degolan, bahkan Abu Nida Amas Faiz masuk di dalam kepengurusan situ. Yang awalnya satu, kemudian Abu Nida menampakkan mauqif lagi yang lebih cenderung dan kemudian bergabung dengan Yusuf Uthman Ba'isa. Sehingga kemudian membuat yayasan, Yayasan Majlis At-Turaq Al-Islami. Di Solo juga demikian, ya, yang tadinya satu, ya, mendirikan sebuah yayasan, Yayasan Istiqomah, ya, beralamat di Gedung Umat Islam Kartopura, bahkan kemudian menerbitkan majalah As-Sunnah. Ya. Nah, di situ mulai, ya, ketika majalah As-Sunnah, ya, menerbitkan tulisan-tulisan yang menghantam Yusuf Qardawi, mulai nampak mauqif dari beberapa pengasuhnya. Dalam hal ini Ahmad Faiz Asifuddin tidak ridho, ya, tulisan-tulisan terkait Yusuf Qardawi, tulisan-tulisan terkait mengkritisi, ya, bahkan memberikan penjelasan kepada umat siapa sebenarnya sosok Yusuf Qardawi tersebut, ya, mulai nampak ketidaknyamanannya, ya, sehingga kemudian, ya, orang-orang yang dianggap berseberangan di, ya, di PHK dalam tanda kutip, ya, nah, yang di PHK kemudian membentuk Yayasan Al-Madinah. Nah, nanti Yayasan Al-Madinah pun ada masanya lagi. Ya. Waktunya enggak cukup kelihatannya. Iya. Karena ini dari tahun 90 awal, 90 awal. Ini sudah 2000 ini. Wah, enggak cukup waktunya. Tahunan peristiwanya. Cuman yang ingin saya sampaikan, ada titik-titik tertentu yang perlu kita cermati. Seperti misalnya kasus Yusuf Utsman Ba'isa. Ya, sebenarnya banyak kasus-kasus yang lain, tapi ini diantaranya yang menonjol. Dan prinsip muwazanah ini pun nanti akan terus ada. Yang sampai sekarang, kalau kita mau berbicara, potong dulu sejarahnya, ya kan? Potong dulu. Model Ja'far Soleh berbicara seperti ini juga. Jadi sebetulnya bajunya aja yang intinya sama. Sehingga ketika kita memperhatikan, oh seperti itu, timbul fitnah Radio Roja. Radio Roja itu kan menyiarkan tauhid, sunnah. Nah, mulai. Hampir sama seperti dulu. Yusuf Utsman Ba'isa bela-bela, ya, Ikhwanul Muslimin bela-bela, jamaah tabligh dan seterusnya. Cuman dulu jamaah tabligh, sekarang bentuknya radio. Iya tidak? Sama. Mungkin ini maksudnya panitia, kenapa kita harus mempelajari perjalanan sejarah dakwah salafiyah. Hakikatnya sama mereka. Ya. Nah, ini yang harus kita cermati. Ya. Sehingga, ya, ketika sudah terjadi memang jelas mauqif mereka, kemudian mauqif dengan para duat yang memang ingin, ya, menunaikan tugas mengemban dakwah yang mulia ini, kemudian sudah mereka, ya, terpisah. Ya. Nah. Kemudian, ya, Yaji Jawas ke Bogor, ya, bergabung dengan Abdul Hakim Abdad, ya, Yusuf Utsman Ba'isa terus melakukan kaderisasi di pondok pesantren Al-Irsyadnya, sehingga dari sini kemudian banyak yang belajar ke Jamiah Islamiyah di Madinah. Mereka pun kemudian pulang memperkuat barisan mereka sendiri, ya. Terus yang kemudian berkembang sampai kemudian mereka memiliki kekuatan mendirikan roja, radio roja, ya, menyusun ya, sarana prasarana dakwah yang lainnya, ya, sehingga kita melihat di sini ya, bahwasannya ya, apa yang mereka perbuat ya, ya, pada masa lalu ya, menjadi asbab bahwasannya ya, dakwah salafiyah yang tadinya bersatu masuk unsur asing, dalam hal ini adalah ya, Ihya Uturat. Dan di dalam pernik-pernik perjalanannya, nanti di situ Ihya Uturat mengutus ya, orang semodel ya, Sharif Fuad Hazza ya, yang kemudian melakukan mubahalah ya, dan lain sebagainya ya. Dari kasus-kasus itu nampak bahwasannya di sini mulai terlihat ya, pertentangan antara dakwah salafiyah dengan dakwah yang menyuarakan hizbiyah, kebid'ahan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini periode awal ya, di mana sebagai pusat basis waktu itu adalah Tengarang. Berbagai macam bentuk ingin diislahkan segala macam ada, jangan dikira ya, wah itu udah pecah-pecah, ada upaya untuk mengislahkan ya. Sampai Yusuf Uthman Ba'isa kedegolan, Ayunur Rafiq Kufron kedegolan, islah Yusuf Uthman Ba'isa menyatakan rujuk ya, ada ya, rujuk dari pendapat-pendapatnya. Tapi ya, namanya dakwah, kita kan tidak semata-mata berpegang dengan pernyataan ya. Kita melihat pula apa yang dilakukan setelah membuat pernyataan itu, kan begitu ya. Jadi kalau sekarang ada yang taubat, terus setelah itu dimuat di internet, setelah itu diambil lagi dari internetnya ya, terus ternyata perbuatannya sama seperti yang dulu, ya sejarah sudah membuktikan dulu pun ada. Iya, dulu pun ada. Insya Allah yang jenggot-jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih tahu. Termasuk pelaku sejarah, pelaku sebagai sekaligus saksi sejarah. Ada. Di Degolan kita sudah seneng, wah Yusuf Ba'isa menyatakan rujuk ya, kembali kepada ya, Al-Haq. Tapi cuma sebentar ya. Tidak lama kemudian kambuh ya. Dan sampai sekarang permusuhannya kepada dakwah salafiyah luar biasa. Ini penggalan sejarah. Jadi kalau sekarang ada yang rujuk, kemudian cabut lagi rujuknya ya, kemudian berlaku lagi seperti awalnya, kita tidak kaget. Sudah ada pendahulunya. Dulu menyuarakan muazana, sekarang pun ada. Dulu orang tidak boleh hanya mengucapkan, mengkritik, mengungkap kejelekan-kejelekan saja, tapi yang baik-baiknya juga disebutkan. Sekarang pun ada seperti itu. Ini perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia. Jadi ketika kita membaca sejarah, itu cermin bahwasanya pada periode-periode yang mendatang ya, hal-hal itu bisa saja terulang, perjalanan sejarah itu. cuma dengan pelaku dan bentuk yang agak berbeda. Tapi inti pemikiran, inti apa yang disampaikan sama dengan yang lalu. Ini yang harus kita pahami secara baik. Sampai kemudian orang-orang yang sekarang kalau kita potong, Ja'far Saleh, Abdul Bar, Dzulkarnain, dan yang satu gerbong dengan mereka, ya, itu mereka mengatakan, masa tidak ini ustad-ustad yang mereka sebut apa? Salafi sejati katanya. Menyampaikan secara sepihak tentang keadaan mereka. Loh, bukan masalah sepihaknya. Kita kan pernah duduk jalsah bersama di depan Al-Walid, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kita duduk bersama. Jangan lupakan itu. Kan suka ada kan mengatakan, wah itu sepihak itu menyampaikan, mengadukan ke Syekh Robi sepihak, beritanya sepihak. Loh, bukankah kita pernah duduk bersama? Apa yang menjadi permasalahan dakwah pada waktu itu kita sampaikan kepada Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Apa diantara masalahnya? Diantara masalahnya perbedaan kita di dalam melihat Radio Roja. Kan begitu. Kita sampaikan kepada Syekh Rabi untuk memutuskan bagaimana sikap yang harus kita perbuat terhadap Radio Roja ini. Karena Radio Roja menjadi apa? Menjadi pemicu untuk terjadinya khilaf di antara asatidzah waktu itu. Apalagi masalah Ja'far Umar Thalib. Ya kan? Dari mereka ingin mengajak kembali Ja'far Umar Thalib ke dalam barisan salafiyin. Dari mereka ada yang datang ke Degola. Iya. Pendekatan PDKT. Bahkan yang namanya Hanan Bahanan mengatakan, wah, mereka ini tidak mau menutup pintu tobat seseorang. Wah, ini. Siapa yang tidak menginginkan Ja'far Umar Thalib itu kembali, rujuk, bertobat, berada di atas al-haq? Siapa yang tidak? Jangankan Ja'far Umar Thalib, kita inginkan Barack Obama sekalian untuk berada di atas al-haq, berislam di atas kebenaran, mengikuti, menaati perintah Allah dan Rasulnya. Tuduhan mereka kan kepada kita seperti itu. Itu masalah Ja'far Umar Thalib. Masalah apa lagi? Masalah Yazid Jawas. Itu yang menjadikan kita khilaf. Kita mengatakan Yazid Jawas bukan salafi. Di sana menyebutkan salafi goncang. Dan jadi masalah akhirnya. Nah, masalah-masalah itu kemudian kita adukan kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Dan beliau yang memutuskan. Itu. Jadi setelah dapat keputusan-keputusan dari Syekh Robi, mereka ke Yaman kemudian mencari pembenaran, bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Masih belum puas. Ini yang mereka perbuat. Jadi kalau dikatakan bahwasannya kita hanya memberi kabar-kabar yang sepihak, itu adalah bentuk ketidakjujuran mereka. Bentuk ketidakjujuran mereka. Sehingga waktu perjalanan dakwah berikutnya akhirnya menjadikan mereka memiliki mauqif tersendiri. Ini perjalanan dakwah as-salafiyah. Lanjut apa tidak? Ini saya pendek tadi, saya potong aja. Sebenarnya ada fase berikutnya, fase yang saya potong. Namun sebagai gambaran awal, kita mengetahui tentang perjalanan dakwah salafiyah senantiasa ada orang-orang yang coba untuk merongrong, bahkan menarik dakwah itu kepada yang tidak semestinya. Akan nampak mauqif mereka yang sebenar-benarnya. Sementara ini mereka mungkin sembunyi-sembunyikan. Ya, dulu ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya banyak di antara mereka yang sebenarnya mauqifnya sama seperti dia, cuma mereka masih sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kan mulai kelihatan Sofyan Drurey, ya toh, mulai kelihatan beberapa di antara mereka yang tampil bersama orang-orang roja misalnya. Sudah mulai. Jadi yang selama ini tersembunyi sudah menampakkan aslinya. Itulah ikhwah fiddin azakumullah, sedikit gambaran tentang perjalanan dakwah.